لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali. Telah cukup lama ya namanya. Pandemi sampai sekarang ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala masih mengizinkan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mubarak, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di malam hari ini dari ibadah sholat maghrib dan secara umum dari amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, dan yang lebih penting yaitu amalan kita, perbuatan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena suatu itu apabila diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka sesuatu tersebut, kebaikan yang dia miliki, kebaikan yang dia lakukan, apabila diberkahi maka kebaikan itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau itu berupa rezeki, apabila diberkahi maka rezeki tersebut akan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan rezeki tersebut akan selalu bertambah dan bertambah. Nah, dan yang mampu untuk kemudian menjaga suatu kebaikan, yang mampu untuk menambah kebaikan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya zahir, yang nampak, ataukah kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita lihat, yang tidak kita saksikan. Semuanya itu yang memberi tidak ada tidak lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang memberikannya adalah semata-mata Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan, dari kesenangan, baik nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tidak nampak, nikmat yang kita saksikan dengan penglihatan kita, atau nikmat yang kita dengarkan dengan telinga kita, pendengaran kita, ataukah nikmat yang tidak nampak, semua yang kita rasakan merupakan semata-mata dari Allah Azza wa Jalla, merupakan dari Allah Azza wa Jalla. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meratakan nikmat-nikmatnya untuk hamba-hambanya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itu seperti contohnya yang bisa kita lihat, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, atau nikmat-nikmat yang lain yang kita bisa lihat dengan indera kita, dengan penglihatan kita, atau nikmat yang kita bisa dengarkan, kita mendengar keluarga kita masih sehat, itu merupakan nikmat. Kita masih mampu bisa mendengar yang baik-baik, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah nikmat yang batin, yang sifatnya itu tidak kita saksikan, hanya bisa dirasakan, nikmat kesehatan, ya. Dan yang lebih dari itu yaitu nikmat al-hayah, nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan. Yani dalam artian Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita umur panjang. Masih mengizinkan bagi kita untuk hidup di muka bumi ini. Sehingga dengan al-hayah kehidupan tersebut kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu-sesuatu yang kita inginkan di muka bumi ini. Nah, itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, dari nikmat yang begitu banyak, yang apabila hendak dihitung tidak akan mungkin bisa untuk dihilangkan, dalam artian tidak bisa untuk dihitung, yang kita pun terkadang kebanyakan atau diantara kita sudah paham kalau nikmat tersebut merupakan dari Allah Azza wa Jalla, namun kebanyakan dari kita lalai dari nikmat tersebut. Kebanyakan kita lalai dari nikmat tersebut. Dalam artian kita tidak menggunakan nikmat tersebut seperti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada kita kesehatan bukan hanya sekedar diberi, namun memiliki tujuan. Allah memberikan kepada kita penglihatan bukan hanya sekedar untuk kita melihat, namun ada tujuannya. Allah memberikan kepada kita al-hayah kehidupan di muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk hidup berfoya-foya seperti halnya hewan ternak, namun semuanya itu ada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar hamba tersebut atau manusia tersebut menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika dia memiliki penglihatan, maka gunakanlah penglihatan tersebut untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat sesuatu yang akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau itu nikmat pendengaran, maka gunakan pendengaran tersebut untuk mendengar perkara-perkara yang sifatnya positif, yang baik-baik. Nikmat mampu berjalan, maka langkahkan kaki kita menuju perkara-perkara yang baik. Nah, itu semua merupakan contoh dari menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. dan tidak sebaliknya. Kita menjadikan nikmat Allah itu sebagai media untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki kaki untuk berjalan, namun kita langkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang diharamkan. Kita diberikan tangan untuk bekerja, namun pekerjaan yang kita lakukan dengan tangan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan dalam syariat Islam. Berarti dia telah menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara yang Allah tidak sukai, dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan menyelisihi dari tujuan dia diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang seperti inilah yang tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pada tempatnya. Mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, sungguh kami telah menyiapkan penduduk jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia yang memiliki sifat. Diberikan ciri-ciri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka itu akan menjadi calon-calon penghuni neraka jahanam, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ciri-cirinya seperti apa yang akan menjadi cikal bakal penduduk neraka? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ciri yang pertama, mereka memiliki hati, akan tetapi hati yang mereka miliki tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Mereka memiliki hati, namun hati mereka tidak digunakan dalam perkara-perkara yang baik, memikirkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi tentang dahsyatnya hari kiamat, merenungi tentang makna-makna Al-Qur'an, direnungi dengan hatinya. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Namun hatinya itu dipenuhi dengan sifat-sifat kejelekan, baik itu iri, dengki, ya kan? Ataupun mungkin keyakinan-keyakinan yang rusak yang dimasukkan ke dalam hatinya. Ini ciri, satu dari ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Yang kedua cirinya adalah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ciri yang kedua yaitu mereka memiliki mata, namun mereka tidak gunakan mata mereka untuk melihat dalam perkara-perkara yang baik. Tidak digunakan penglihatan mereka untuk penglihatan yang benar. Yang semestinya penglihatan yang mereka miliki digunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, untuk memperhatikan alam semesta yang mereka semua ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kepada Al-Qur'an untuk membacanya, melihat ke catatan-catatan buku-buku, apakah itu catatan pribadi dari kajian-kajian ataupun majalah-majalah, buletin-buletin yang menyebutkan di dalamnya itu pelajaran-pelajaran agama. Nah, digunakan untuk yang baik-baik. Semestinya demikian. Namun yang menjadi ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka, mereka punya mata, punya penglihatan, namun digunakan dalam perkara-perkara yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya digunakan untuk melihat perkara-perkara yang haram. Nah, matanya digunakan untuk yakni memperhatikan, ya kan, sesuatu yang dilarang dalam syariat. Nah, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata. Nah, maka ini ciri yang kedua dari orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Punya mata, akan tetapi digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang akan menjadi calon penghuni neraka jahanam adalah walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun mereka tidak menggunakan telinga tersebut dengan benar. Yang semestinya telinga itu digunakan untuk mendengar-mendengar yang sifatnya positif, yang baik-baik, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, mendengarkan azan, ya kan, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan nasihat. Justru digunakan untuk mendengar-mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga ciri orang yang akan menjadi calon penghuni neraka. Dan yang lebih parah, kata Allah Subhanahu wa taala, di samping telah dicap orang yang memiliki sifat ini menjadi calon penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi, ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka ini, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dibandingkan hewan ternak. Lebih hina dibandingkan hewan ternak. Bukan hanya menjadi penghuni neraka saja, namun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diibaratkan itu lebih hina daripada hewan ternak. Nah, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kemudian Allah menegaskan secara umum, orang-orang yang lalai, baik punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati, punya kekuatan, punya kesehatan, ya, punya waktu luang diberikan kehidupan, namun tidak menggunakannya dengan baik, maka mereka itu adalah orang-orang yang lalai, yang khawatir akan masuk ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengikuti tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat kepada kita. Nah, tentunya masing-masing kita itu akan mengharapkan bagaimana nikmat yang kita miliki ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, ya, pasti akan menginginkan nikmat ini selalu dijaga oleh Allah, bahkan mungkin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Umur kita dijaga oleh Allah, diberikan umur panjang. Ya, nikmat rezeki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin ditambah. Semua manusia pasti, secara khusus kaum muslimin, pasti menginginkan agar demikian. Nikmat-nikmat itu agar selalu dijaga oleh Allah, atau mungkin bahkan ditambah. Atau dengan kata lain, yaitu kehidupan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin mengharapkan demikian. Ada yang mengharapkan untuk dirinya sendiri, mengharapkan keberkahan dalam kehidupan dunia, ada pula yang dia menginginkan untuk dirinya dan mendoakan untuk orang lain keberkahan. Ketika dia bertemu, dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ini kan doa. Salam, keselamatan atasmu, rahmat Allah dan juga berkah-berkah Allah agar selalu dicurahkan kepadamu. Manusia secara khusus kaum muslimin mengharapkan demikian. Disebabkan apa? Disebabkan apabila sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut akan terus berada pada diri. Akan bahasanya itu langgeng bersama dia. Akan terus menetap pada dirinya atau bahkan menambah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dari makna berkah itu. Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan makna berkah adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak yang kebaikan tersebut menetap pada diri seseorang bahkan menambah. Ini berkah. Nah, oleh sebabnya kita mengharapkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umur kita, amalan kita, perbuatan kita, rizki kita ataupun yang lain, ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kebaikan tersebut menetap pada diri kita bahkan bertambah. Bahkan bertambah. Nah, seluruh manusia kaum muslimin akan mengharapkan demikian. Namun disayangkan kebanyakan dari umat Islam ketika mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar harapan-harapan tanpa usaha. Memang kita yakini bahwasannya yang mampu memberikan berkah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan berkahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua itu harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha, upaya. Agar kemudian keberkahan tersebut kita gapai dan kita capai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta atau tidak semudah itu untuk memberikan keberkahan seseorang tanpa ada upaya dan usaha dari dirinya. Harus diusahakan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memberikan yakni beberapa jalan-jalan atau beberapa sumber-sumber yang akan menjadi sumber berkah untuk manusia. Apakah keberkahan tersebut keberkahan yang sifatnya kecil untuk diri kita sendiri, atau ruang lingkupnya sedikit melebar untuk keluarga kita, sedikit melebar untuk tetangga kita, sedikit melebar lagi untuk kampung kita, atau mungkin dengan makna yang luas keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu negeri, negara. Nah, kita harus menempuh, mengikuti jalan-jalan ini yang telah dijelaskan di dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena banyak di antara umat Islam yang keliru dalam hal ini. Berusaha untuk mencari berkah akan tetapi melalui cara-cara kebiasaannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya kan? Meminta berkah kepada pepohonan, meminta berkah kepada bebatuan, meminta berkah kepada benda-benda yang dikeramatkan, meminta berkah kepada kuburan-kuburan. Nah, padahal mungkin dia tahu yang mampu memberikan keberkahan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan, kesenangan, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak akan bisa siapapun dia, meskipun itu Nabi Muhammad, meskipun itu malaikat Jibril ataupun malaikat-malaikat yang lainnya secara umum. Nah, maka kita harus menempuh jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jalan-jalan ini akan menghantarkan kita untuk meraih keberkahan di dalam kehidupan dunia. Dalam Al-Qur'an banyak. Nah, seperti jalan yang pertama yang paling mendasar yang harus seseorang melakukannya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan at-taqwa miftahu kulli khair. Takwa itu merupakan kunci untuk meraih kebanyakan, ini untuk meraih seluruh kebaikan. Kuncinya adalah takwa. Dan takwa itu bukan hanya sekedar semboyan atau bukan hanya sekedar slogan atau hanya sekedar ucapan-ucapan yang diomongkan tanpa ada realisasinya, tanpa ada pembuktiannya. Namun ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia, adalah takwa yang hakiki, yang memiliki bukti. Yang dibuktikan dengan anggota badannya, dengan cara dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ucapan, saya takut kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, saya takut kepada Allah. Tapi kesehariannya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan saya takut kepada Allah, tapi kesehariannya tidak pernah melakukan kewajiban salat lima waktu. Nah, maka ini bukan takwa. Takwa yang akan mendatangkan kebaikan yang banyak adalah takwa yang dibuktikan dengan anggota badannya atau dibuktikan dengan hatinya, dengan melakukan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini merupakan sumber berkah yang terbesar. Pintu berkah yang sangat lebar adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya suatu penduduk daerah, nah, penduduk daerah suatu kampung, suatu negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syaratnya, iman dan takwa. Kalau seandainya penduduk suatu daerah mereka beriman dan bertakwa, nah, ini syarat. Kalau mereka beriman dan bertakwa, kalau mereka sudah memenuhi dua syarat ini, iman, dia Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka apa? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk mereka barokat. Nah, barokat. Barokat ini sighat, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu bentuknya jamak. Lebih dari tiga, ini berkah-berkah, bukan hanya sekedar satu berkah saja. Namun barokat, Allah akan membukakan untuk mereka berkah-berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka selama mereka mewujudkan dua syarat, yaitu iman dan takwa. Namun apabila ini tidak diwujudkan, jangan harap kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bahkan sebaliknya, yang seharusnya kita bertakwa kepada Allah justru kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini akan mendapatkan lawan dari keberkahan tersebut. Oleh sebab itu Allah menegaskan sambungan ayat, walakin kadzabu. Namun sayangnya kebanyakan manusia itu mereka mendustakan Allah. Kebanyakan manusia mereka durhaka kepada Allah. Fa'akhadnahum. Maka mereka akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan mereka ketika durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, sumber berkah yang terbesar. Kita tambah satu lagi, sumber berkah yang besar pula, yang mungkin manusia juga mengetahuinya, namun sedikit mungkin yang mewujudkannya, yaitu bersyukur dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri nikmat tersebut ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki, dengan jumlah tertentu. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara nominal, secara hitungan, rizki yang kita dapatkan di hari ini sedikit secara hitungan. Namun itu merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib untuk bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Diharapkan apa? Diharapkan agar syukur yang kita lakukan ini dapat menjadikan nikmat yang sedikit tadi secara nominal itu keesokan harinya semakin bertambah dan bertambah. Karena ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri janjikan. Ya. Sebagaimana yang dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim. Mungkin ayatnya sudah kita hafal semua ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan untuk kalian, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Wala in kafartum, namun kalau seandainya kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Sehingga manusia dalam menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ini antara dua pilihan. Dia bersyukur, kemudian mendapatkan tambahan rizki, nikmat, atau dia mengkufurinya dan dia pun akan dibalas dengan siksaan. Dua pilihan. Kita bersyukur atau kita kufur. Tidak ada pilihan yang tengah. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah nikmat tersebut akan ditambah. Namun kalau kita mengkufurinya, maka siksa Allah subhanahu wa ta'ala akan menanti kita. Baik siksa di dunia ataupun siksa nanti di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan di dalam Al-Quran sekian banyak dari penduduk-penduduk suatu negeri yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemakmuran untuk mereka, namun keadaan berbalik. Mereka menjadi miskin, mereka menjadi hancur. Disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah azza wa jalla. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminah mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makan, kata Allah. Allah memberikan contoh tentang suatu kampung, suatu daerah, suatu wilayah yang wilayah ini dahulunya aman tentram. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, kata Allah. Rizki untuk kampung wilayah ini itu datang dari arah mana saja. Makmur. Namun sayangnya, setelah diutus Rasul kepada mereka, Nabi kepada mereka, fakafarat bi an'amillah, akan tetapi mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sehingga apa yang mereka rasakan dahulu dari aman, nyaman, tentram, Makmur Allah ganti dengan rasa takut, rasa lapar. Semua itu disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Maka harus disyukuri nikmat tersebut. Nah, syukur yang penting itu bukan juga syukur secara lisan, hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Lah, makna syukur yang hakiki, yang sebenarnya itu tidak semudah lisan yang kita ucapkan, sekedar hanya ucapan alhamdulillah. Namun, makna syukur yang hakiki itu luas. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, syukur itu dibangun di atas beberapa kaidah yang dengannya seseorang akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Yang pertama, diyakini di dalam hati, meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat tersebut semata-mata dari Allah. Kemudian dua, rasa cinta, ya kan? Dia mencintai zat yang telah memberikan nikmat tersebut, sehingga semakin banyak nikmat yang dia rasakan, dia akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwasannya nikmat tersebut semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakuinya. Yang keempat adalah al-khudu, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan nikmat kepada dia, sehingga ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia patuh kepada Allah, bukan sebaliknya, justru durhaka, namun dia patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kewajiban, maka dia lakukan. Ketika Allah melarang sesuatu, maka dia jauhi. Dan yang kelima adalah dia menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang baik. Ini yang terberat. Ini yang terberat. Dia menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang baik. Contoh misal yang mudah dipahami, uang, ya kan? Rezeki uang. Bekerja mendapatkan hasil uang. Yang pertama, dia harus meyakini yang memberikan rezeki uang ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua, dia harus mencintai Allah dengan sebab rezeki yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah dia mengakui bahwasannya ini juga semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dia taat kepada Allah, tunduk. Dalam artian ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, dia harus mengikuti apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang kelima, dia harus menggunakan uang tersebut dalam perkara-perkara yang baik. Dengan perkara-perkara yang baik. Digunakan untuk bersedekah, untuk menafkahi keluarga, iya kan? Baik itu memberikan makanan, pakaian, atau membangun rumah untuk keluarganya. Namun tak kala dia menggunakan uang tersebut untuk perkara-perkara yang haram. Dia menggunakan uang tersebut untuk membeli khamr. Padahal ketika dia bekerja, dia mendapatkan hasil kerja. Alhamdulillah, saya dapat uang hari ini 100 ribu, alhamdulillah. Tapi sampai rumah, dia gunakan untuk membeli minuman khamr, minuman yang memabukkan. Ya percuma dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena di antara kaidah syarat seseorang bersyukur, dia harus menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang baik. Sehingga makna syukur itu tidak sesederhana yang mungkin kita pahami, sekedar mengucapkan alhamdulillah. Namun luas. Namun luas. Maka ini di antara sumber berkah, yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan diberikan oleh Allah, maka kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah ketika sakit, ya kan? Ketika sakit baru sadar, baru tobat, rajin beribadah. Nah, nanti ketika sembuh, malas lagi beribadah. Nah, kesehatan diberikan, kesehatan itu merupakan rezeki, nikmat dari Allah, maka kita gunakan dalam perkara-perkara yang baik. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini beberapa yang bisa kita sebutkan terkait dengan keberkahan dan sumber-sumber berkah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahannya itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.